tak kusangka, sungguh tiada pernah kuduga. Di hati tumbuh rasa yang berbeza, rasa cinta dengan temanku yang setia, yang selama ini jadi tempatku curahkan segala soalan, ringankan semua beban. Dulu tiada pernah ku ragu curahkan aku benar-benar jatuh cinta.